Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qad rawa Ubadah ibn Shamit qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: Ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayatil thalath? Thumma tala qawluhu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum hatta fariga min thalathil ayat. Thumma qala man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Wa man intaqasa minhunna shay'an fa adrakahu Allah fid dunya kanat 'uqubatuhu. Wa in akharahu ila al-akhirah kana amruhu ila Allah. In syaa'a akhadahu wa in syaa'a 'afa 'anhu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa shahhahahu wa Muhammad ibn Nasr fil I'tisam. Ibnu Abi Hatim sebagaimana dinukil dalam Ad-Durrul Manthur. Imam Hakim dalam mustadraknya sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Wa akhrajahu aidan Abd ibn Humayd, dikeluarkan juga riwayatnya oleh Abd ibn Humayd dan Abu Syekh dan Ibnu Mardawai sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durrul Manthur. Allah Ta'ala A'lam. Bagaimana bunyinya, hadisnya? Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ayyukum yubayi'uni, siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku terhadap tiga ayat ini? Kemudian dibacakan ayatnya, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila akhir salasil ayat hatta fariga min salasil ayat. Setelah itu beliau berkata alaihi salatu wassalam, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang menunaikannya maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mengurang-urangi daripadanya sesuatu kemudian Allah kenai dia di dunia, maka itulah balasannya. Wa man akharahu ila al-akhirah, kalau ditunda oleh Allah sampai di akhirat nanti, maka urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a akhadahu ay 'aqabahu, in syaa'a azabahu akhadahu, dengan dipanjangkan alifnya adalah azabahu atau aqabahu. Wa insya'a afa anhu, atau kalau Allah kehendaki Allah Subhanahu wa taala akan ampuni atau Allah akan maafkan. Ini kalau sampai di akhirat maka itu urusan Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Tentunya barakallahu fikum, digabungkan dengan sekian banyak dalil-dalil yang lain, di antaranya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan digabungkan dengan ayat ini berarti dikecualikan yang pertama. Iya kan? Karena lafaz hadis ini dikatakan man intaqasa minhunna syai'an, siapa yang mengurangi daripadanya sedikit sesuatu maka bisa diadab di dunia, atau kalau sudah sampai di akhirat maka terserah Allah. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Ada kecuali enggak? Kecuali yang pertama, la tusyrik billah. Karena kalau kesyirikan yang dikerjakan atau yang dilanggar, maka ada ayat lain yang Allah katakan la yaghfiru an yushraka bihi. Hanya saja kesyirikan ada dua macam, ada syirik besar, syirik kecil. Maka sebagian ulama seperti Syekh Islam rahimahullah, kalau dia berbuat syirik maka terkena ayat ini, tidak akan diampuni. Taib, imma kekal selama-lamanya dalam neraka kalau syiriknya syirik akbar, wa imma dosa besar dan diadab oleh Allah Ta'ala walabud. Mengapa? Karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Taib, adapun yang lain-lainnya, man intaqasa minhunna syai'an fadrakahu Allahu fid dunya kanat uqubatuhu wa man akharahu ila al-akhirah, dan siapa yang menundanya sampai akhirat, fa amruhu ila Allah, in syaa afa anhu, in syaa akhadahu wa in syaa afa anhu. Qultu, saya katakan, berarti Syekh Naam Abdurrahman Hasan Ali Syekh qala, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله. Mengapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan tegas tanpa ragu-ragu, siapa yang mau tahu wasiat Nabi, ini wasiat Nabi. Kok bisa? Dari mana dia tahu kalau itu wasiat Nabi? Karena ini jawabannya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله. Karena Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dengan apa yang Allah wasiatkan. على لسانه وفي كتابه. Yaitu dengan ucapannya dalam kitabnya. الذي نزله تبيانا لكل شيء. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah tibyanan, sebagai penjelasan, li kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka kalau ada yang bertanya, tibyannya ada dalam Quran. Apa wasiat Nabi? Ini wasiat Nabi. Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman bahwa beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa hadhil ayatu wasiyatullah taala wa wasiyatu rasulih, maka tiga ayat ini adalah wasiat Allah sekaligus wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intaha. Selesai pembahasan ayat dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Kita masuk pada dalil berikut dalam kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Kemudian musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, kuntu radifan Nabi, kami pernah dibonceng bersama Nabi SAW di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqullahi ala al-ibad wa ma haqul ibadi ala Allah, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Hak. Kalau tidak memakai kalimat atau tidak memakai kata sambung ala, maka maknanya adalah hak. Tetapi kalau diberi kata sambung ala, maka adalah sesuatu yang sebaliknya, yaitu keharusan atau kewajiban. Baik. Kalau dikatakan hak Allah alal ibad, berarti hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Tetapi ketika diucapkan sebaliknya, hak hamba atas Allah, maka terjemahkan dengan benar. Jangan seperti tadi. Mengapa? Karena kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta, pencipta para hamba. Maka maknanya adalah hak hamba yang Allah janji akan memberikan pada mereka. Artinya, hak mereka yang pasti Allah akan tunaikan. Bukan yang wajib bagi Allah untuk ditunaikan, bukan. Allah tidak punya kewajiban. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, dan janji Allah hak. Berarti ma makna haqqullah ya al ibad? Bagaimana terjemahannya? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Taib, apa terjemahan haqqul ibadi 'ala Allah? Terjemahannya hak hamba yang pasti Allah akan berikan. Yang pasti Allah akan berikan karena Allah sudah janji, wa inna wa'dallahi haqq. Dan sedangkan janji Allah pasti hak. Baik, ditanya Mu'adz bin Jabal tentang haqqullah ya lil'ibad dan haqqul ibadi 'ala Allah. Dan termasuk adab para sahabat menjawabnya dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka Nabi menjelaskan haqqullah 'ala al-'ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan bagi para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak para hamba yang mesti Allah akan berikan pada mereka, an la yu'adziba man la yushrika bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak syirik. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kabar gembira bahwa siapa yang tidak syirik enggak akan diazab. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, tidakkah aku beritakan berita gembira ini pada manusia? Beribadahlah pada Allah, jangan syirik, engkau enggak akan diazab. Ini berita gembira. Tetapi Nabi menyatakan, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan kamu kabarkan pada mereka, khawatir mereka akan berittikal. Mana ittikal adalah menyandarkan pada berita ini kemudian tidak semangat beramal. Itulah yang penting, tidak diazab, selesai. Kemudian tidak berlomba-lomba dengan kebaikan. La tubashirhum fayattakidu. Akhrajahu fis sahihain. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Syarahnya, karena di sini perlu beberapa keterangan, penjelasan, apalagi di akhirnya, jangan dikhabarkan pada manusia nanti mereka akan beritikal, ternyata sampai pada kita. Berarti disampaikan apa enggak disampaikan? Disampaikan. Berarti perlu ada pembahasan. Apa makna ucapan Rasulullah SAW, "La tubashirhum fayattakilu"? Di sinilah pentingnya syarah dari para ulama. Hadal hadis fi sahihain. Pertama, hadisnya dulu dijelaskan. Di dalam dua kitab sahih, min turuqin, dari banyak jalan. Bukan hanya dari satu jalan. Wa fi ba'd riwayatihi nahwun mimma dzakara al-musannif. dan di salah satu jalannya, di salah satu riwayatnya mirip dengan apa yang dibawakan oleh musannif dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Baik, itu hadisnya. Sudah tidak perlu ditanyakan kesahihannya karena di dalam kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, masyaallah. Dari sahabat Mu'ad Ibn Jabal, yaitu Mu'ad Ibn Jabal Ibn Amr Ibn Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah Mu'ad, anak dari Jabal Ibn Amr Ibn Aus Al-Ansari, nisbah kepada suku Aus. Suku Aus artinya beliau Al-Ansari, nisbah kepada Ansar, dari kalangan Ansar. Al-Khazraji dari suku Khazraj. Maaf, bukan dari suku Aus, tapi sebaliknya dari suku Khazraj. Saya ulangi. Al-Ansari nisbah kepada kaum Ansar. Artinya beliau dari kalangan Ansar. Al-Khazraji nisbah kepada suku Khazraj, karena beliau dari sana. Kunyanya Abu Abdurrahman. Sahabiyun masyhurun min a'yanil sahabah. Beliau adalah sahabat yang mulia dari tokoh-tokoh sahabat. Syahida Badran, sempat ikut perang Badar, wama ba'daha, dan semua jihad-jihad setelahnya. Berarti beliau mendapatkan keutamaan juga seperti keutamaan yang kita sebutkan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapan Rasulullah SAW pada seseorang, wama yudrika la'allallah ittala'a ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Rawahu al-Bukhari. Kamu tidak tahu bahwa dia adalah dari kalangan pengikut perang Badar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pengikut perang Badar, beramallah semau kalian, Allah telah menjamin ampunan untuk kalian. Ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, di antaranya beliau ini Ubadah, Mu'ad Ibn Jabal, dan juga yang sebelumnya Ubadah, dan juga yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Wa kana ilaihi al-muntaha min al-ilmi wal ahkami wal qur'ani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahwasanya beliau ilaihi al-muntaha. Apa makna ilaihi al-muntaha? Menjadi rujukan yang paling atasnya, tentunya di bawahnya Rasulullah SAW. Artinya kalau engkau ditanya, dia engkau akan berkata, tanya itu sama ustaz. Ustaznya ditanya, tanya itu sama syekh. Syekh ditanya, tanyakan pada kibar. Kan begitu. Berujung pada siapa? Itu namanya ilaihil muntaha. Berujung pada yang paling tingginya. Wa kana ilaihil muntaha. Dalam masalah apa? Fil ilmi wal ahkami wal qur'ani. Dalam masalah ilmu, dalam masalah hukum, dalam masalah Quran, mereka semua merujuk kepada sahabat Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda tentang Mu'ad, Mu'adun yuhsyaru yawmal qiyamah amamal ulama biratwah. Bahwa Mu'ad akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar di depan para ulama, paling depannya dari para ulama, jaraknya satu ratwah. Satu ratwah ini barakallahu fikum diterjemahkan di sini ay bi khutwah, satu langkah di depan para ulama. Ternyata tafsirnya bukan hanya satu langkah. Disebutkan dalam kamus oleh Fairuz Abadi, satu ratwah bisa bermakna satu khutwah, satu langkah. Tapi bisa bermakna pula syarafun minal ard, tempat yang tinggi dari tanah. Wasuwayatun minal zaman, bisa maknanya sesaat dari waktu. Bisa bermakna da'wah. Walqatrah. Waramiyatun bisahmin. Romyatun bisahmin, maknanya satu lemparan panah. Berarti di depan para ulama satu langkah, atau di depan para ulama satu lemparan panah, lumayan jauh. Bahkan disebutkan nahwu mil, kurang lebih satu mil. Bahkan makna ratwah pun adalah madal basar, sejauh mata memandang. Di depan para ulama sejauh mata memandang. Sedangkan kalimat arati sudah bergeser maknanya, adalah seorang ulama alim rabbani. Alim rabbani dikatakan dijuluki dengan arati. Barakallahu fikum. Demikianlah keutamaan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau adalah ulamanya sahabat. Bahkan beliau dibangkitkan nanti di depan para ulama satu ratwah. Wa fi nihayah, yang dimaksud an-nihayah fi gharibil hadis oleh Ibnu al-Athir rahimahullah, anahu yataqaddam al-ulama bi ratwah, bahwa dia di depan para ulama satu ratwah, kata Ibnu al-Athir, ay bi ramyati saham, di depan para ulama sejarak satu lemparan panah. Wa qila bi mil, dikatakan pula satu mil di depan para ulama. Dikatakan pula muddal basar, sejauh mata memandang. Wa hadis thalathatu asbahu bi makna al-hadis, dan yang tiga ini justru lebih dekat kepada makna hadis. Masya Allah. Jadi daripada yang tadi satu langkah, justru ini lebih dekat pada hadis, kepada makna hadis, kata Ibnu al-Athir dalam nihayah. Bahwa beliau di depan para ulama satu mil, atau depan para ulama satu lemparan panah, atau depan para ulama satu sejarak sejauh mata memandang. Beliau meninggal sanata samani asyrata bisyam. Beliau meninggal pada tahun 18 di Syam, 18 Hijriah. Terkena ta'un amwas. Ta'un amwas, wabah yang mengenai mereka. Banyak berapa sahabat yang meninggal karena wabah ta'un ini. Wastakhlafahun Nabi SAW ala ahli Makkah yawmal fathi yu'allimuhum dinahum. Yang menunjukkan kalau beliau memang alimnya sahabat atau ulamanya para sahabat, Nabi meninggalkan beliau radhiyallahu taala anhu di Mekah. Setelah Fathu Mekah, Nabi pulang, disuruh, diperintahkan Mu'adz untuk tetap di Mekah. Apa tugasnya? Yu'allimuhum dinahum, untuk mengajari mereka agama. Berarti tugasnya untuk mengajar, menyampaikan ilmu, dan itu tugasnya para ulama. Untuk ahli Mekah yaumul fathi, ketika beliau dalam yaumul fathi, Nabi SAW meninggalkannya di sana untuk yu'allimuhum dinahum, untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam. Karena Fathu Mekah, apa disebutkan dalam Al-Quran? Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Berarti banyak sekali para mu'allaf yang baru masuk Islam. Maka Mu'adz bin Jabal diberi tugas oleh Nabi untuk mengajari agama mereka. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akan masuk ke dalam matan hadisnya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.